Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pagi ini kita kembali melanjutkan latihan membaca kitab sekaligus mengkaji tentang adab dan akhlak terkait dengan kegiatan makan dan minum kita. Dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis keempat dalam pembahasan ini. Hari ini adalah hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Umayyah ibni Makhshiyin الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه رواه أبو داود والنسائي رحمة الله عليهم ورحمة واسعة. Sebelum kita terjemahkan dan kita bahas beberapa hal yang terkait dengan i'rab, perlu diketahui bahwa Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Dalam kitab Dhaiful Jami' 6113 kitab Dhaiful Jami'. Jadi di sana ada sebuah kitab berjudul Al-Jami', kemudian oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dibagi dua, khusus yang sahih dan ada yang dhaif. Ada Sahihul Jami', ada Dhaiful Jami'. Artinya sebelum kita melanjutkan, kita ketahui terlebih dahulu bahwa hadis ini didhaifkan oleh siapa tadi? Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Taib. Kembali ke riwayat yang telah kita baca tadi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Umayyata, wa huruf, huruf ataf jih, mabni alal fathi, an harfu jarrin, mabni alas sukun, wawu an, keduanya adalah huruf, berarti statusnya mabni la mahallalaha minal i'rab. La itu tidak ada, mahalla kedudukan, laha lahu sama untuknya, minal i'rab dari kedudukan, artinya tidak memiliki kedudukan dalam i'rab karena huruf. Wa an Umayyata, Umayyah nama laki-laki atau nama perempuan? Laki-laki atau perempuan? Nama laki, nama laki-laki. Begitu ya. Umayyah dari ibni tadi, ibni kan putra atau putri? Putra. Oh iya, betul. Sama radhiyallahu anhu. Jadi Umayyah nama laki-laki. Begitu. Jadi di sana ada nama laki-laki tetapi lafaznya perempuan. Seperti Umayyah, secara lafaz Umayyah mudzakkar atau muannats? Muannats karena ada ta marbutahnya, sama dengan Muawiyah, kemudian Hamzah, siapa lagi? Al-Mughirah, terus Adiyah. Ya. Siapa? Hudzaifah, Umamah, Ukasyah, Muawiyah. Banyak ya? Iya, begitu. Wa an Umayyah ibni. Wa an Umayyata ibni. Apa kemarin kita pelajari di sini? Badal kan gitu ya. Mana yang mubdalnya? Umayyata. Umayyata majrur. Kenapa majrur? Ada an. Kalau untuk majrur itu enak karena kemungkinannya hanya tiga. Kemungkinan pertama ada huruf jar sebelumnya. Kemungkinan kedua sebagai mudhafun ilaih. Kemungkinan ketiga sebagai penderek tawabi. Tawabi ada empat. Apa saja? Naat, ataf, taukid, badal. Kan begitu. Ibni, di situ ibni majrur karena huruf jar tidak mungkin. Sebelumnya Umayyah. Karena jar, huruf jar dan majrurnya harus berdampingan, tidak boleh terpisahkan forever. Selama-lamanya enggak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua sebagai mudhaf ilaih juga bukan. Kan itu ya. Kemudian tawabi'. Tawabi' tinggal pilih salah satu dari empat. Ataf tidak ada huruf atafnya. Taukid ini bukan huruf apa, bukan kata-kata taukid. Kan gitu ya. Na'at juga tidak mungkin. Na'at itu harus sama-sama ma'rifat nakirahnya, mudzakar mudzakarnya, mu'anath mu'anathnya dan seterusnya. Dan diartikan dengan apa? Yang. Na'at itu kan sifat. Ya. Yang. Sifat. Berarti kemungkinannya hanya yang terakhir yaitu apa-apa? Badal. Taib umayyata majrur disebabkan huruf jar sebelumnya yaitu an. Tanda jarnya fathah. Kenapa tanda jarnya fathah? Ghairu mun sarif. Isim ghairu mun sarif. Ibni makhsyin. Anaknya makhsyin. Anaknya makhsyin. Ibni tadi sudah badal. Wahuwa mudhaf. Makhsyin mudhafun ilaih. Dari Umayyah putrani pun Pak Makhsyi. Kan gitu loh maksudnya. As-sahabiyyi. As-sahabiyyi. Yaitu seorang sahabat. As-sahabiyyi. Majrur je. Kemungkinannya hanya berapa? Tiga. Yang pertama karena ada huruf jar. Mungkin? Tidak mungkin. Tidak ada huruf jar sebelumnya. Yang ketiga, mudhafun ilaih mungkin? Enggak mungkin. Karena makhsyin ada tanwin. Sementara mudhaf ilaih, mudhafnya tidak boleh di tanwin. Berarti kan kemungkinannya yang ketiga, tawabi. Kita bahas satu persatu. Ataf mungkin? Enggak ada huruf atafnya. Kan itu. Taukid? Tidak. Karena taukid itu lafaz-lafaznya terbatas. Hanya nafsun, ainun, kullun, jami'un, ajma', kila, kilta, hanya itu. Nah, atau berulang. Ini tidak ada kata berulang. Ja'a, ja'a, zaidun, zaidun, tidak ada. Berarti kemungkinannya tinggal dua. Antara na'at atau badal. Na'at memungkinkan? Tidak memungkinkan. Berarti apa ini, Badal. Ini namanya badal kul min kul. Badal yang menunjukkan mengganti secara keseluruhan. Umayyah bin Makhsyi, beliau adalah seorang sahabat. Yakni seorang sahabat. Karena badal itu ada empat. Yang pertama kul min kul. Kita ingat sebentar. Kul min kul itu menggantikan secara keseluruhan. Kemudian ada namanya badal apa? Ba'ad min kul. Ba'ad min kul. Contohnya apa? Sepertiga, dua per tiga, tiga per empat, setengahnya, seperenam, seperdelapan. Ada lagi badal ishtimal. Tidak secara keseluruhan tapi bagiannya. Misalkan kalau itu orang, ya berarti ilmunya, hartanya, anaknya, telinganya, hidungnya, mobilnya, rumahnya. Bagian dari orang. Tapi hitungannya bukan pecahan seperti tadi. Yang keempat badal karena salah ucap. Saya tadi lihat Pak Kapolsek keliru Mas Dadang. Karena apa? Secara perawaan memang cocoknya Kapolsek Pak Dadang ini. Oh, badannya gini apalagi kalau sudah nah itu deh. Cuman tadi aku lihat Kapolsek Dadang. Bukan kuda lho. Kok kerasa dewe. Cuman pas kebetulan di Jurumiyah judulnya kuda Pak Dadang. Cuman di situ bukan Dadang, Zaid. Nah, kuda itu Zaid. Kalau Kapolsek Dadang. Kalau Syekh Pak Mariono. Yang paling oh iya. Udah putih, udah kelihatan tua kan? Ya, betul. Kita lanjutkan as-sahabi berarti sebagai apa, Pak? Badal. Radhiyallahu anhu. Radhiya fi'il madhi, Allahu lafzul jalala fa'il, anhu jar majrur. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathi. Mana fa'il dari qala? Dhamirun mustatirun. Apa sih artinya mustatir? Tersembunyi. Artinya tidak dimunculkan, tidak ditampakkan, tidak diperlihatkan. Takdirnya artinya kalau dimunculkan huwa kembali ke Umayyah. Dari Umayyah putrani pun Mahsy. Kan gitu. Seorang sahabat bahasa Jawanya apa Pak Arjo? Sahabat Nabi nggih sahabat. Berarti salah satu sahabat Nabi. Salah satunggalipun sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala. Qala kalau untuk sahabat apa? Bercerita itu. Sahabat juga ngendika. Nanti Rasulullah ngendika gitu. Oh, begitu. Betul. Ini solusi yang terbaik begini. Makanya tadi saya mau ngartikan ngendika ndak nih sami kalian Kanjeng Nabi ngendika. Abu Hurairah ngendika, pilih Rasulullah ngendika, wah kok sama enggak enak. Ternyata begitu jalan keluarnya. Abu Hurairah ngendika, pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh. Wah iya. Apa-apa. Makaten dia Mas Dadang. Di qala papat nuli limo. Oke. Dari Umayyah saking sahabati Umayyah bin Maksi nggih sampun ngendika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kana ini fungsinya apa? Kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tegesipun merofakkan isim, menasabkan khabar. Jadi merofakkan isim, menasabkan khabar, kan gitu. Sekarang mana isim kana? Rasulu. Jadi rasulu itu isim kana marfu. Tanda rofaknya dhammah. Wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Jalisan kenapa mansub? Khabar ka kana. Karena kana itu menasabkan khabar. Jalisan khabar kana mansub, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Nggih. Iya. Umayyah bin Maksi sahabi radhiyallahu anhu ngendika. Kala rumiyin nate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika jalisan duduk itu apa? Lenggah. Untuk Nabi lenggah. Betul ya. Monggo lenggahipun gitu ya. Kala rumiyin sampun nate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika lenggah. Wa rajulun yakul wa huruf nanti Jawanya terakhir dibaca dulu di Irop diterjemahkan baru dijawakan gitu nggih SOP-nya mekaten kan gitu dipun Irop rumiyin nuli ya nuli pun diterjemahkan Indonesia lajeng dipun Jawa dijawakan lajeng dipun Jawi ini pun kan gitu dijawiakan wa huruf nggih mabni alal fathi. Rajulun marfu, isim marfu di depan. Isim marfu kalau letaknya di depan. Mubtada. Marfu nggih? Marfu tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Ya'kulu fi'il mudhari'. Marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rofaknya dhammah. karena isim muf. Wah, ini sudah antivirusnya kebal ini. Bagus antivirusnya. Karena fi'il mudhari' sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Tiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il ya'kulu? Mustatir. Bukan rajulun. Bukan. Karena fa'il itu letaknya setelah fi'il. Karena rajulun tadi mubtada. Maka rajulun fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke rajulun. Nah, jumlah fi'liyah yaitu ya'kulu plus fa'ilnya berkedudukan sebagai khobar. Jadi jumlah fi'liyah yaitu fi'il mudhari' ya'kulu plus fa'ilnya tadi dhamir mustatir berkedudukan sebagai khobar. Karena khobar itu kan ada dua, ada mufrad, ada yang ghairu mufrad. Yang mufrad itu yang terdiri dari satu kata, baik mufrad, mutsana maupun jamak. Kalau ghairu mufrad terbagi dua, ada jumlah, ada syibhul jumlah. Ini agak review sebentar. Kan itu ya. Ada jumlah, ada syibhul jumlah. Jumlah terbagi dua, ismiyah fi'liyah, yang syibhul jumlah terbagi dua, jar majrur atau dhorof. Sudah pernah jalan itu kita lalui. Cuman karena jarang dilewati, akhirnya tanda-tanda dan rambu-rambunya tertutup daun dan dahan. Padahal sudah pernah kita pelajari ini. Oke, itu fungsinya kita belajar. Sekarang diterjemahkan warajulun ya'kul, dan seseorang laki-laki ya'kulu sedang makan. Artinya waktu itu Rasulullah sedang duduk. Ketika beliau sedang duduk itu, di samping beliau ada orang sedang makan. Kan gitu. Rumiyin sampun nate. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lenggah. Kemudian wonten setunggal tiang gitu. Sak tunggaling tiang, masuk tiang. Betul, sak tunggaling tiang. Oke. Enggak ada namanya Abu Fakhri. Itu? Mas Asmanto Abu Fakhri. Mas Agung? Agung Sutopo. Suroto Yanto. Ya. Kayak tabungan BRI zaman dulu. Tabanas. Kan itu. Kemudian apa tadi, Pak Sarsio? Wonten priyayi kakung leng. Oh, kok lenggah yakulu. Juga dahar, betul. Wonten priyayi kakung dahar. Falam yusammillah. Falam fa. Hah? Enggak, ini i'rabnya dulu. I'rab Indonesia Jawa. I'rab Indonesia Jawa gitu nggih. SOP. Kan itu. Fa lam fa. Huruf mabni alal fathhi. Lam huruf. Huruf apa? Jazm. Mabni alal alas sukun. Yusammi jelas karena lam itu huruf jazm, berarti setelahnya pasti fi'il mudhari' majzum. Nah, sekarang tanda jazmnya apa? Mana sukunnya? Yusammi. Tanda jazm itu ada yang sukun, ada yang menghilangkan huruf. Ada yang menghilangkan huruf itu menghilangkan nun untuk af'alul khamsah, ada yang menghilangkan huruf illah kalau mu'tal akhir. Di sini yusammi berarti menghilangkan huruf akhir, menghilangkan huruf illah. Karena aslinya adalah yusammi pakai ya setelah ya tanpa titik, kemudian karena ada lam huruf ilahnya yaitu ya dihilangkan. Tidak apa-apa, biar ingat. Kalau tidak lupa bagaimana kita mengingat? Falam yusammi Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala. Yusami, setiap fi'il pasti memiliki fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke orang tersebut. Allaha maf'ulun bihi, lafzul jalah dari sini. Hatta sampai, ini fi'il apa huruf? Huruf, okay, huruf. Di sini huruf. Mabni ala sukun. Lam. Huruf apa? Huruf jazm. huruf jazm mabni ala sukun. Yabqa fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada huruf jazm sebelumnya lam, tanda jazmnya hadfu harfil illah, sama dengan yusammi, menghilangkan huruf illah. Nah, karena aslinya adalah yabqa panjang. Yabqa ada alifnya, kemudian alifnya dihilangkan. Karena yabqa fi'il mudhari' mu'tal akhir. Min huruf jar mabni ala sukun. Ta'ami majrur karena ada huruf jar min. Ta'am mudhaf hi mudhafun ilai. Luqmatun. Ada illanya? Oh, di sini tidak ada illanya. Ya, illa huruf istitsna ya. Illa huruf istitsna, huruf yang digunakan untuk mengecualikan. Luqmatun. Luqmatun itu kedudukannya di sini sebagai fa'il. Karena untuk illa kita sudah pernah belajar, apabila kalimat sebelum illa belum sempurna, maka kata setelah illa digunakan untuk apa? Menyempurnakan. Nah, yabqa, yabqa itu fi'il, belum ada fa'ilnya. Karena fa'ilnya bukan mustatir. Maka mana fa'ilnya? Luqmatun. Kita ingat kembali untuk illa, salah satu pembahasannya, jika sebelum illa kalimatnya belum sempurna, maka kalimat atau kata setelah illa digunakan untuk menyempurnakan. Kalau sebelum illa sempurna, positif, setelah illa harus dibaca nasab sebagai mustatsna. Kalau sebelum illa sempurna tetapi negatif, berarti yang setelahnya boleh dibaca mansub, boleh dibaca sebagai ba badal. Masih lupa kan? Masih. Karena dulu sudah ingat. Enggak apa-apa, ini fungsinya latihan ya begini. Kalau tidak latihan nanti lupa. Yang biasa main pingpong aja, sekarang udah pada lupa nyemes. Jangankan nyemes, apa itu nyemes aja lupa, apalagi jurus wang cincongnya itu. Itu tambah lupa itu. Ya, jadi falam yusammillah, orang tersebut tidak membaca bismillah. Hatta sampai lam yabqa, tidak tersisa min ta'amihi, dari makanannya, illa kecuali luqmatun, sesuap. Jadi Kanjeng Nabi bangga, kan itu ya, di dekat beliau, dekat itu apa? Caket, celak ya, celakipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wonten tiang ingkang dahar, gitu ya, sambil makan. Ternyata orang tersebut falam yusammillah. Coba diartikan jawi ini pun kesupen boten maos bismillah. Hatta sampai ngantos ya, betul, bukan dugi ya, ngantos. Ngantos lam yabqa min tu'amihi, tidak tersisa dari makanannya. 10. Lam yabqa min tu'amihi dulu no, langsung 10. Ngantos mboten kirang mboten sisanipun. Ngantos mboten mboten turane, waduh. Hah? Ngantos telas kejawi kantun 10 gitu. Oh, ya ya, boleh boleh boleh. Samploan. Nggih, nggih, piyambakipun kesupen maos bismillah. Ngantos makanan menika telas kejawi kantun 10-an. Kan gitu. Falamma rafa'aha ila fihi. Falamma fa huruf. Kan gitu mabni 'alal fathhi. Lamma huruf juga seperti itu. Rafa'a fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Fa'ilnya mana? Mustatir, takdirnya huwa. Ha dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Ila huruf jar. Fi masih ingat? Abu, aba, abi. Akhu. Lanjut. Abu, aba, abi. Lanjut. Akhu, akha, akhi. Hamu, hama, Hami, Zu, Za, Zi. Fu, Fa, Fi. Apa artinya fu? Mulut. Jadi I, Fi, Hi. Apa artinya Fi, Hi? Mulutnya. Begitu. Jadi bukan huruf jar di situ. Wow. Oh iya, nge. Huruf jarnya ilan, nge. Kok huruf jar ketemu huruf jar, piye, nge. Kepada di dalamnya. Padahal fihi apa asmaul khamsah. Ila huruf jar, fi majrur karena ada ila tanda jarnya ya karena asmaul khamsah fi mudhofhi mudhofun ilai. Falamma rafa'aha ila fihi, ketika orang tersebut mengangkatnya yang sepuluhan terakhir tadi ke mulutnya, qala bismillahi awwalahu akhirahu. Beliau berdoa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nggih, jawipun falamma nalikanipun, nalikanipun orang tadi apa nalikanipun sak puluhan menika diangkat ya boleh gitu ya, yang penting paham orang Jawa kok ya. Kalau letrek-letrek banget nanti ndak ada ora paham kan itu. Nah, nalikanipun sak puluhan menika dipun angkat dipun dahar, ya, badhe pun dahar kan ini, ya. Badhe pun dahar, piyambakipun maos bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fa dhahika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fahu ruf dhahika fi'il madhi mabni 'alal fathi. Dhahika yadhhaku dhahikan. Dhahika yadhhaku dhahikan. Coba ditasrif. Dhahika yadhhaku dhahikan. Dhahikun. 1, 2, 3. Dhahika yadhhaku dhahikan. Dhahikun. Ma'afuhun. Idhhak. Ternyata belum loh. Wah, belum sampai kok udah pada bisa. Aku pengin bisa. Ya kalau gitu yang dhahika dhahika dhahiku 1 2 3. Dhahika dhahika dhahiku dhahika dhahika dhahikna dhahika dhahikuna dhahiktum dhahikti dhahiktuna dhahiktumna dhahiktu dhahikna. Dhahika artinya tertawa. Siapa yang tertawa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka An-Nabiyyu kedudukannya sebagai apa, Fa? Fa'il marfu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tertawa. Lajeng Kanjeng Nabi tertawa lho. Bukan senyum, bukan, bukan senyum. Lah iya bukan senyum. Ini tertawa ini. Apa? Je. Jangan bareng-bareng nanti saya enggak paham. Satu aja Pak Mariano. Gumujeng. Itu untuk membahasakan orang. Nek saya guyu. Enggak boleh saya, oh, kalau gumujeng itu enggak. Nah, Mas Dadang boleh enggak pakai itu? Tahu kan? Itu jajarannya rawuh, gumujeng dan seterusnya. Kalau jadi boleh enggak kalau kita misalkan ada orang tertawa, ya ampun gumujeng gitu bisa. Malah bingung. Saya ngapak-ngapak bingung. Pripun Pak Dio Rusman? Bingung. Pak panjenengan ngapun gumujeng. Kan gitu gumujeng, guyu kan itu ya. Lajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gumujeng, gumujeng menika nggih nek carane kita nggih guyu kan gitu ya. Guyu. Summa qala, summa fi'il, summa to fi'il huruf nggih mabni alal fathhi qala fi'il madhi mabni alal fathhi. La mahala lahu min al-i'rab. Lajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika. Mazala syaitanu yakulu ma'ah. Mazala itu termasuk saudara kana. Masih ingat? Kana itu termasuk apa itu zala? Termasuk saudara kana. Berarti fungsinya, fungsinya apa? Merofakan isim, menasobkan khobar. Mazala kita anggap jadi satu yaitu fi'il. Mabni alal fathi. Asyaitanu kedudukannya sebagai apa? Isim mazala. Karena mazala tadi saudaranya kana. Asyaitanu marfu nggih. Kenapa marfu isim mazala? Tanda rafa'nya dhammah. Ya'kulu fi'il mudhari' marfu. Karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada menjazmkan. Tanda rafa'nya dhammah. karena fi'il mudhari' sani akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali ke syaitan. Ma'a kemarin sudah dibahas, dhorof, dhorof apa kemarin? Zaman. Wa huwa mudhaf hu mudhafun ilaih. Kan gitu. Falamma tadi di atas sudah dzakara fi'il madhi mabni 'alal fathi. La mahalla lahu min al-i'rab dzakara. Fa'ilnya mana? Mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke sahabat tadi yang makan. Isma objek maf'ulun bihi, ketika dia menyebut nama Allah, apa yang disebut? Nama Allah. Jadi isma maf'ulun bihi objek, wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaihi. Istaqa'a memuntahkan. Istaqa'a menika memuntahkan. Dados monggo dipun penggalih mangke jawini memuntahkan menapa monggo. Tapi nanti istaqa'a kemudian dia memuntahkan. Istaqa'a itu fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Fa'ilnya mana? Mustatir takdiru huwa. Kembalinya ke syaitan. Tapi jangan lupa hadisnya apa? Dhaif. Nggih, makanya tadi dipun pertegas rumiyin. Kan itu. Karena hadis tersebut dhaif, maka diterangkan dari awal tadi. Istaqa'a memuntahkan ma apa-apa. Jadi apa yang dimuntahkan? Apa-apa. Berarti ma kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Fi huruf jar batni majrur karena ada fi wa huwa mudhafhi mudhafun ilaihi. Jadi kemudian Nabi Muhammad bersabda, syaitan terus makan bersama dia. Sejak awal makan sama dia. Karena tidak menyebut bismillah. Ketika orang tersebut menyebut nama Allah, syaitan memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Iya, batnih itu perut. Okay. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, walaupun hadis ini dhaif, tetapi maknanya benar. Sekali lagi, walaupun riwayat ini dhaif memang, tetapi maknanya benar. Kan maknanya benar itu apa? Ketika salah seorang kan gitu ya, ing antaraning kita, yang antaraning kita kesupen mboten maos bismillah, syaitan menika nggih tumut, mosok dahar syaitan. Tumut apa? Tumut mangan gitu aja ya, itu kan tengah-tengah mangan ya, betul ya, tumut mangan kan itu, tumut mangan. Batuk, tumut mangan kan itu ya, kalau kita lupa membaca bismillah kan itu, kalau misalkan ingat menawi enggak, kalau ingat menawi kelingan lajeng maos bismillahi awalahu wa akhirahu, syaitan kemudian pergi nggih muntahkan. Tapi kalau misalkan apa itu buka kan itu kesupen ngantos telas nggih pun nggih. Makanya kadang orang makan itu tidak kenyang-kenyang, itu salah satu sebabnya ini. Makan terus salah satu sebabnya, bukan satu-satunya sebab, tapi salah satu sebab makan kok enggak kenyang-kenyang makan, ternyata apa? Setan ikut makan. Rame-rame. Enggak rame, kumpulan. Kan itu kumpulan. Jadi mazala syaitanu yakulu ma'ah. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendigo apa? Syaitan menika apa namanya? Tumut mangan. Kan itu. Ketika nalikaning kemutan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, syaitan istaqa memuntahkan. Jawi ini pun apa? Melukok, kaya sak melukok. Wah, depeksa ning melukok ke. Lepeh. Memuntahkan langsung wae. Gitu. Pripun balik? Ngedalaken. Ngedalaken, mengeluarkan. Ini PR ini, PR ini. PR. Memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, wallahu alam bisawab. Ya, 737 PR, karena hadisnya pendek PR. 737. Tentukan i'rab 5 kata berikut ini. 5 kata berikut ini. Yang pertama Aisyata. Sudah gampang ini, wes gampang ini. Yang kedua ta'aman. Ta'aman. Sudah? Yang ketiga a'rabiyun. Itu yang ketiga. Yang keempat sama. Yang keempat sama. Yang kelima hadithun. Hadithun. Itu tentukan i'rabnya lima itu. PR. Wallahu a'lam bishawab.